Bismillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kembali kepada pelajaran kitab Al-Aqidatul Wasatiyah, karya Al-Imam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat al-yad bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang diartikan di dalam bahasa kita dengan tangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki yadan, memiliki dua tangan yang hakiki. Tidak mungkin ditafsirkan dengan al-qudrah, kekuatan atau kemampuan. Dan tidak mungkin pula ditafsirkan dengan nikmat, sebab disebutkan bahwa Allah memiliki yadan dalam bentuk musanna, maka tidak mungkin yang dimaukan, yang dimaksudkan adalah kekuatan. Tidak mungkin pula dimaksudkan dengannya adalah kenikmatan, hanya ada dua. Tetapi yang dimaksudkan adalah al-yad al-haqiqiyah, tangan yang hakiki bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang layak dengan keagungannya, yang sesuai dengan kesempurnaannya, dan tidak sama dengan aidi al-makhlukin, tangan-tangan makhluk. Disebutkan di dalam dalil, di dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kilta yaday rabbi yamin." Inna kilta yaday rabbi. Sesungguhnya kedua tangan, kedua yad Rabbku adalah yamin, kanan. Hadis riwayat Muslim. Maka riwayat yang menyebutkan bahwa Allah memiliki shimal, tangan kiri, adalah riwayat yang lemah, dilemahkan oleh para ulama hadis. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang benar adalah Allah memiliki dua tangan, wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yamin, kanan. Adapun bagaimananya, maka kita tidak mengetahui. Ya, kita tidak pernah melihat tangan Allah subhanahu wa ta'ala, namun kita memahami maknanya. Berikutnya kita memasuki tentang sifat, pembahasan sifat al-ain, mata al-ain, yang diartikan dalam bahasa kita dengan mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tiga ayat yang menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ain, mata, yang dengannya Allah melihat segala hal yang terlihat. Dan ain merupakan sifat zatiyah khabariyah. Sifat zatiyah khabariyah. Kita tetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ain hakikiyah, sifat ain, mata yang hakiki, yang sebenarnya tidak boleh ditafsirkan dengan makna selain ain hakikiyah, mata yang sebenarnya. Namun kita tetap meyakini bahwa sifat Allah Ta'ala ini tidaklah sama dengan sifat makhluk, dan kita meyakini pula tidak boleh membayangkan bagaimana sifat ain yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala ini, sebab itu adalah perkara gaib. Bagaimanapun kita bayangkan, maka pasti kita salah. Bagaimanapun kita khayalkan, pasti kita keliru. Oleh karena itu tidak boleh mentakhifnya, membagaimanakan dan membayangkannya, dan itu merupakan suatu kebid'ahan di dalam aqidah melakukan takyif, ya, mengkhayalkan dan membayangkan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Cukup kita fahami maknanya dan kita yakini bahwa Allah Taala memiliki sifat tersebut. Namun kita tidak boleh ghulu, berlebihan, ekstrim, ya, di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan membayangkannya atau menyebutkan rinciannya tanpa dalil, padahal itu perkara ghaib, atau sampai menyamakannya dengan sifat yang ada pada makhluk. Dari mana kita tahu sifat Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk? Pernahkah kita melihatnya? Tidak pernah. Itu perkara ghaib. Maka tidak boleh kita berlebihan di dalam menetapkan. Para mu'attilah, para pengingkar sifat, berlebihan di dalam mencucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ghulu fitanzih. Berlebihan di dalam mensucikan Allah. Ya. Terus bagaimana yang dimaksud berlebihan? Yang dimaksud berlebihan dalam mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sampai mereka sama sekali tidak mau menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. Dengan alasan, ya, dalam rangka tanzih, mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Makhluk memiliki sifat ini, ya, maka tidak mungkin Allah memiliki sifat ini. Ya. Allah memiliki atau makhluk memiliki aidin, tangan, memiliki al-ain, mata. Ya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilikinya dengan alasan, dengan tujuan untuk mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segala kekurangan, di antaranya adalah keserupaan. Di antara kekurangan tersebut adalah keserupaan dengan makhluk. Ini ghulu, berlebihan. Yang mana konsekuensi dari ghulu tersebut adalah menafikan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan sendiri di dalam Al-Quran dan yang telah ditetapkan olehnya pula melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Ghulu. Demikian pula sebaliknya, dari sisi yang berlawanan, al-mumassilah atau al-musyabbihah, kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluk, berlebihan di dalam isbat, di dalam menetapkan. Yes. Mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala yang tersebut di dalam dalil, namun mereka melampaui batasan di dalam menetapkan sampai menyamakan sifat-sifat tersebut dengan makhluk. Allah memiliki yad, tangan, dan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Kata mereka, Allah memiliki ain, mata, dan mata Allah sama dengan mata makhluk. Ini merupakan keyakinan mumassilah, kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Mereka terjatuh di dalam ghulu, yakni ghulu fil isbat. Ghulu melampaui batasan di dalam menetapkan sifat. Di dalam akidah al-asma wa sifat, akidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, ada dua hal yang harus terpenuhi adalah isbat, yaitu apa? At-tanzih dan isbat. Mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segala kekurangan. Dan yang kedua adalah isbat, menetapkan. Yani menetapkan semua sifat sempurna bagi Allah Ta'ala. Semuanya harus berimbang. Tidak boleh berlebihan di dalam tanzih sampai tidak melakukan isbat. Demikian pula, tidak boleh berlebihan di dalam isbat sampai tidak mentanzih, yakni mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Dua-duanya harus terpenuhi dan berimbang. Dengan begitu, ya, akidah seseorang di dalam al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala akan baik. Tidak ghulu, tidak berlebihan, dan tidak menyimpang ke satu sisi. Itulah keyakinan al-sunnah wal-jamaah. Ya, keyakinan al-sunnah wal-jamaah semenjak atau dimulai dari para sahabat radhiyallahu anhum, ya, sampai mendekati akhir zaman nanti, hari kiamat. Ya, di dalam bab al-asma' wa sifat, mereka melakukan isbat, menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, tanpa tamtsil, tanpa terdorong untuk melakukan tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian pula al-sunnah wal-jamaah, ya, mentanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan, ya, tanpa terjatuh di dalam ta'til, pengingkaran sifat-sifat Allah Ta'ala. Oleh karena itulah dikatakan oleh para ulama, isbat bila tamtsil, tanzih bila ta'til. Isbat menetapkan tanpa harus menta'til, mengingkari sifat-sifat Allah tanpa harus bila tamtsil, menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa harus menyamakannya, menyerupakannya dengan makhluk. Dan tanzih bila ta'til, mensucikan Allah Ta'ala dari segala kekurangan tanpa harus, ya, menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Penulis rahimahullah menyebutkan menyebutkan tiga ayat tentang sifat ain bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih berkaitan dengan perkataan beliau rahimahullah di awal-awal kitab ini, yaitu wa minal imani billah al-iman bima wasafa bihi nafsa fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Di antara iman kepada Allah Ta'ala adalah mengimani apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya, dan mengimani apa yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuknya, untuk Allah Ta'ala, tanpa tahrif, ta'til, takyif, dan tanpa tamtsil. Sifat ain atau mata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam dalil-dalil, ya, dalam tiga bentuk kata. Bentuk yang pertama adalah bentuk ifrad, bentuk kata tunggal, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Ya, al-'ain disebutkan di dalam bentuk tunggal. Kemudian yang kedua, ya, disebutkan sifat 'ain bagi Allah Ta'ala dalam bentuk jamak. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Nah, dalam bentuk jamak. Kemudian bentuk yang ketiga adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua mata. Memiliki ain, ainain, ithnatain. Memiliki dua mata. Sebagaimana di dalam pembahasan yang sudah lewat, ya, tentang sifat al-yad, tangan bagi Allah Ta'ala, disebutkan dalam bentuk tunggal, dalam bentuk jamak, dan dalam bentuk musanna, dual. Maka dibawa kepada dalil-dalil yang menyebutkannya dalam bentuk musanna, sebab bentuk musanna tidak mungkin bisa ditakwil. Kata yang berbentuk musanna dual, ya, itu tergolong nas. Ya, nas yakni tidak memiliki kemungkinan makna yang lain selain menunjukkan jumlah dua. Ya. Adapun dalil yang menyebutkan dalam bentuk tunggal, Ya, maka bentuk tunggal terkadang dimaupun dengannya adalah lebih dari satu, sebagaimana yang telah lewat. Ya, terlebih ketika diberi al alif lam atau disandarkan diidhafahkan kepada kata yang setelahnya, kepada isim ma'rifat setelahnya. Ya, maka ya mencakup semua yang ada walaupun lebih dari satu. Ya, dalam bentuk tunggal tetapi diidhafahkan kepada isim ma'rifat setelahnya atau diberi al alif lam, maka mencakup semua kenyataan yang ada. Ada berapa walaupun lebih dari satu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, disebutkan di dalam bentuk tunggal yaitu nikmat, namun yang dimaksudkan adalah ni'am Allah, semua nikmat Allah. Ya. Maka terkadang disebutkan bentuk tunggal, namun yang dimaksudkan dengannya adalah jumlah yang banyak, bahkan sangat banyak. Ya. Kemudian dalil yang menyebutkan di dalam bentuk jamak, ya, terkadang yang dimaksudkan dengannya, ya, tidak benar-benar jumlah jamak, jumlah tiga atau lebih. Terkadang yang dimaksudkan dengannya adalah jumlah dua, ya, padahal bentuknya adalah bentuk jamak. Ya, yang mana jumhur ulama bahasa Arab ya berpendapat bahwa bentuk jamak minimalnya menunjukkan jumlah tiga. Ya, ini minimalnya jumlah jamak itu minimalnya adalah tiga. Namun ketika sebuah kata disebutkan dalam bentuk jamak tetap ya terkadang dimaukan dengannya ya jumlah dua. Ya, ini bukan jumlah tiga atau lebih. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, faqad saghat qulubukuma. Ya. Maka telah condong qulubukuma, qalbu-qalbu kalian berdua. Disebutkan dalam bentuk jamak yaitu qulub, padahal hanya ada dua orang dan masing-masingnya memiliki satu qalb. Ya, maka yang dimaksud dengan qulub di sini adalah qalbain, dua qalb saja. Ya. Demikian juga contoh yang lain. Ya, di dalam firman Allah Ta'ala, faqta'u aydiyahuma. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma. Potonglah ya, tangan mereka berdua. Masing-masing satu tangan yang dipotong. Ya, berarti total ada dua tangan. Tapi Allah menyebutkannya dalam bentuk jamak. Aydiyahuma. Aydiyahuma. Oleh karena itu dibawa kepada dalil yang menyebutkannya dalam bentuk musanna. Atau dalil yang menunjukkan bahwa sifat ain bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua. Allah memiliki dua ain. Dua mata. Bagaimana keyakinan para Mu'tazilah? Keyakinan para Mu'tazilah mengingkar sifat. Ya. Ya, setidaknya bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Mu'tazilah. Terkait dengan sifat ain bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Mu'tazilah bisa terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Mu'tazilah. Keyakinan mereka adalah yanfuna sifatal basar lillah wa yanfuna sifatal ainaini lillahi azza wa jalla. Mereka meyakini ya, bahwa Allah tidak memiliki basar, tidak memiliki penglihatan, tidak pula Allah memiliki mata. Ya. Jadi ini dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang pertama adalah sifat basar, penglihatan. Sifat yang kedua adalah mata. Ya. Apa? Mata. Sifat al-ain, sifat al-basar dan sifat al-ain. Dua-duanya diingkari dan dinafikan oleh Mu'tazilah. Menurut mereka, Allah Azza wa Jalla laisa lahu ain wa laisa lahu basar. Allah tidak memiliki ain yang kita artikan dengan mata dan tidak pula Allah memiliki basar, penglihatan. Adapun kelompok yang kedua dari Mu'tazilah, ya, dari kalangan Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basar. Memiliki sifat basar yang kita artikan dengan penglihatan. Ya. Sebab Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka menetapkan 7 sifat, di antaranya adalah sifat basar. Ya. Sifat penglihatan, namun mereka menafikan sifat al-ain, sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala laisa lahu ain, tidak memiliki ain atau mata. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki basar, penglihatan. Maka mereka yatanaqadun, ya, terjatuh dalam kontradiksi di dalam keyakinan mereka ini. Menurut mereka Allah Subhanahu wa taala, ya, yubsir bila ain. Ya. Melihat tanpa ain, tanpa mata. Nah, padahal dua-duanya, sifat basar dan sifat ain, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, wa huwa samiul basir. Allah dialah al-basir, ma melihat, memiliki sifat al-basar. Demikian juga al-ain. Ya, sifat al-ain telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, ya, yang mencetuskan, ya, pemikiran Asy'ariyah, ya, telah disebutkan oleh para ulama bahwa Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah telah bertaubat dari pemikiran Asy'ariyah, ya, dan kembali kepada akidah as-salaf, aqidah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Walaupun pengikut-pengikutnya masih mengikuti pemikiran lamanya. Para Asy'ariyah masih mengikuti pemikiran lama Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, padahal beliau telah kembali kepada aqidah as-salaf, aqidah para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itulah di dalam pembahasan sifat al-ain, mata bagi Allah Ta'ala, Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan di dalam kitab yang beliau tulis yang berjudul Al-Ibanah. Ya, kitab Al-Ibanah merupakan bukti bahwa Abul Hasan Al-Ash'ari, ya, telah meninggalkan pemikiran Asy'ariyah dan, ya, mengambil akidah salaf, akidah para sahabat. Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah mengatakan wa anna lahu subhanahu ainain bila taif kama qala subhanahu tajri bi a'yunina. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Ibanah wa anna lahu subhanahu ainain, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua ain, dua mata, bila kaif. Bila kaif yakni tanpa kita mengetahui bagaimananya, ya, karena kita belum pernah melihatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tajri bi'a'yunina, dan seterusnya. Kemudian, ayat yang pertama, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, tentang sifat al-ain bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan, wa qawluhu wasbir li hukmi rabbika fa'innaka bi'a'yunina. Dan firman Allah Ta'ala, wasbir li hukmi rabbik. Dan bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Fa innaka bi a'yunina, karena sesungguhnya engkau, ya, bi a'yunina, dengan mata kami. Nah, apa maknanya? Insyaallah akan kita pelajari. Disebutkan di sini, ya, kata kerja perintah fil amr, wasbir, bersabarlah. Nah, siapakah yang dimaksud di dalam perintah ini untuk bersabar? Yang dimaksud tentu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat-ayat Al-Quran turun, ya, kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap hukum-hukumnya, terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa makna as-sabr? Bersabar. As-sabr secara bahasa maknanya adalah al-habs, menahan. Sabara yasbiru maknanya adalah habasa yahbisu. Ya, di antara contoh penggunaan kata sabar, sabara yasbiru. Ya, di dalam bahasa Arab ya adalah kalimat qutila fulan sabran. Qutila fulanun sabran. Fulan terbunuh sabran, dengan sabar yakni habsan, dengan tertahan atau terikat. Dibunuh dalam keadaan ditahan atau diikat. Ya. Sehingga disebut ya, disebutkan atau diungkapkan dengan kalimat qutila fulanun sabran. Berarti sabar secara bahasa maknanya adalah menahan. Demikian pula contoh kalimat yang lain di dalam bahasa Arab adalah sabara fulanun malahu. Fulan sabara malahu, yakni habasahu wa tanazahu. Fulan sabara malah, harta bendanya, yakni menahannya dan menimbunnya. Seseorang yang menahan dan menimbun harta bendanya, maka diungkapkan dengan sabara fulanun malahu. Nah, maka sabar secara bahasa maknanya adalah al-habs, ya, menahan. Adapun pengertian as-sabr dalam syariat, pengertiannya yang singkat namun mencakup semua makna sabar di dalam syariat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syariat, ya. Sabar maknanya adalah ya, as-sabr li ahkamillah, al-habs li ahkamillah. Bersabar dan menahan, ya. Bersabar dan menahan li ahkamillah. Ya, terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pengertian sabar dalam syariat. As-sabr li ahkamillah. Atau al-habs, habsun nafs, menahan diri, ya, untuk menerima hukum-hukum Allah Ta'ala. Menahan diri untuk menerima hukum-hukum Allah Ta'ala. Ya, sehingga sesuai dengan lafaz ayat, wasbir li hukmi rabbik. Allah memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk melakukan sabar, atau untuk bersabar, ya, dengan pengertian sabar secara syariat, yaitu menahan diri untuk menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu ya apa saja dan ada berapa macam? Telah kita pelajari sebelumnya ya bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua macam, yaitu ahkam syar'iyyah dan yang kedua adalah ahkam kauniyah. Ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat, ya, ini mencakup dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah awamir, perintah, ya, yang Allah perintahkan di dalam Alkitab was Sunnah. Ya. Bentuk ahkam syar'iyyah yang kedua adalah nawahi, larangan-larangan, ya, larangan-larangan yang Allah sebutkan di dalam Alkitab was Sunnah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Sehingga hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala itu ya ada yang berbentuk perintah dan ada yang berbentuk larangan. Adapun ahkam kauniyah, ya, hukum kauni, maksudnya adalah ahkam qadariyah, hukum-hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah taala untuk menahan diri, untuk bersabar menerima ya segala macam hukum-hukum Allah Ta'ala. Baik macam yang pertama ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Baik yang berbentuk perintah, maka kerjakanlah. Ini as-sabr ala ta'atillah. Ini semakna dengan yang disebutkan oleh sebagian ulama dengan bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Yakni bersabar menerima hukum syar'i yang berupa perintah. Atau dengan bentuk yang kedua, hukum syar'i yang berbentuk atau berupa larangan. Nah, ini semakna dengan yang diungkapkan oleh sebagian ulama dengan as-sabr an ma'asillah, bersabar untuk terus meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Sebab menerima atau bersabar menerima hukum syar'i yang berupa larangan adalah dengan apa? Dengan meninggalkan segala hal yang Allah Ta'ala larang. Adapun macam yang berikutnya adalah hukum kauni, hukum takdir. Ya, ini takdir-takdir yang menyakitkan, ya, yang pahit, ya, maka bersabar, ya, untuk menghadapinya dan menerimanya. Menerima hukum takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah para ulama, ya, atau sebagian ulama menyimpulkan bahwa pengertian sabar adalah apa? Ya, habsun nafs atau bersabar, ya, di dalam apa? Ala ta'atillah yang pertama, menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua adalah bersabar, as-sabr an ma'asillah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bersabar, ya, menghadapi ala aqdarillahil mu'limah, menghadapi takdir-takdir Allah yang terasa pahit, yang menyakitkan. Ya, diambil dari, ya, semisal ayat ini, wasbir li hukmi rabbik, bersabarlah menerima hukum Rabbmu, hukum syar'i dan hukum kauni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasbir li hukmi rabbika, bersabarlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima hukum Rabbmu. Ya, bersabarlah. Perintah kerjakanlah, larangan tinggalkanlah, dan bersabarlah menghadapi takdir yang pahit. Fa innaka bi a'yunina. Ya, karena sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi a'yunina. Naam. Apa makna bi a'yunina? Ya. Makna bi a'yunina adalah a'yununa ma'aka. Nahfadhuka wa nar'aka wa na'tani bik. Mata kami bersamamu. Karena sesungguhnya, ya, mata kami bersamamu. Ya. Kamu, engkau bersama mata kami. Ya. Bersama mata kami. Sehingga di dalam ayat ini, ya, Allah menetapkan bahwa Dia memiliki sifat ain. Ya. Allah memiliki sifat ain yang diartikan dalam bahasa kita dengan mata. Naam. Hanya saja, ya, apa maksud, ya, engkau bersama mata kami atau mata kami bersamamu? Ya. Apakah musahabah, kebersamaan itu berarti pasti kebersamaan zat? Kebersamaan zat, kebersamaan fisik, sama-sama berada di muka bumi begitu? Jawabannya tidak. Kebersamaan itu fi kulli maqam bihasabi, di setiap keadaan, ya, sesuai dengan masing-masingnya. Ya, sebagai contoh seperti yang pernah kita pelajari, apa? Al-qamar ma'ana, bulan itu bersama kita. Apakah maksudnya zat bulan itu, fisik, benda bulan itu ada bersama kita di permukaan bumi? Kan jawabannya tidak. Tapi boleh kita mengatakan al-qamar ma'ana. Ya. Sirna ma'al qamar atau sirna wal qamar. Kami berjalan, ya, melakukan perjalanan, ya, diiringi dengan rembulan. Ya, bersama rembulan. Apakah maksudnya adalah kebersamaan zat? Ya, tidak. Oleh karena itulah ketika disebutkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan makna kebersamaan, maka tidak mesti artinya adalah kebersamaan zat. Demikian juga di sini, fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah bi a'yunina, bersama mata kami. Maka tentu maksudnya bukan kebersamaan zat. Tetapi apa maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya, ya, adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaganya dan memberikan perhatian kepadanya. Namun ingat, tetap menetapkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ain. Ya, engkau bersama mata kami. Ya. Engkau bersama mata kami, yakni, ya, engkau selalu terlindungi, terjaga dan diawasi oleh mata kami. Naam. Dan ini tidak termasuk takwil, ditegaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak termasuk takwil. Misalkan dikatakan loh, yang disebutkan adalah bi'ayunina. Yang disebutkan adalah bi'ayunina. Tapi kenapa maksudnya, kenapa diartikan, ditafsirkan dengan ya engkau ya dilindungi oleh kami, diawasi, dijaga dan diperhatikan oleh kami. Ya. Berarti ini takwil. Jawabannya ini bukan takwil. Ya. Ini bukan takwil karena sebagaimana telah kita pelajari ya, khususnya bagi ya para santri yang sudah mempelajarinya. Ya, dalalatul alfaz ya ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah mantuk. Ya, dalalah mantuk. Dalalah fi mahallin nutuq. Dan mantuk yakni makna yang disebutkan secara eksplisit. Ya, tersurat. Ya, eksplisit, tersurat. Dan mantuk terbagi menjadi dua macam. Ada dalalah mutabaqah, ada dalalah tadhammun. Nah, ini tergolong dalalah tadhammun. Fa innaka bi'ayunina, ketika disebutkan fa innaka bi'ayunina, maka di antara maknanya yang terpahami adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam pengawasan Allah, penglihatan Allah dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak termasuk takwil. Ya, tidak termasuk takwil, membawa lafaz kepada maknanya yang jauh. Sehingga huruf jar ba di sini bi'ayunina, fa innaka bi'ayunina. Ya, memberikan makna musahabah, kebersamaan. Demikian pula memberikan makna mulazamah. Ya, keterus-menerusan. Memberikan makna musahabah dan memberikan makna mulazamah. Musahabah yakni kebersamaan. Engkau bersama mata kami. Karena mata kami selalu mengawasimu. Ya, melihatmu, memperhatikanmu dan menjagamu. Demikian pula memberikan makna mulazamah yakni keterus-menerusan, terus-menerus engkau diawasi, dijaga dan diperhatikan oleh mata kami. Naam. Disebutkan di sini sifat ain bagi Allah Subhanahu wa taala namun dalam bentuk jamak ayun. Ayun bentuk jamak. Karena bentuk tunggalnya mufradnya adalah ain. Pertanyaannya apakah berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki ain lebih dari dua? Karena jamak itu minimalnya tiga menurut jumhur. Ya, ahli al-Arabiyah, jumhur ulama bahasa Arab. Ya, jawabannya tidak karena di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ainan, dua mata. Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, tidak lebih dari dua dan tidak kurang dari dua. Naam. Telah kita pelajari bahwa sifat ain bagi Allah Subhanahu wa taala ini tergolong sifat dzatiyah khabariyah. Ya, karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat tsubutiyah terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu bersifat dengannya. Adapun sifat fi'liyah yaitu sifat yang berkaitan dengan maji'ah. Ketika Allah berkehendak, Allah melakukan. Dan ketika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya. Kemudian sifat zatiyah terbagi menjadi dua lagi, yaitu sifat ma'nawiyah dan sifat khabariyah. Sifat zatiyah ma'nawiyah dan sifat zatiyah khabariyah. Sifat zatiyah khabariyah yaitu sifat-sifat ya, yang pada makhluk itu merupakan bagian-bagian tubuhnya atau anggota-anggota tubuhnya. Hanya saja pada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak mungkin dan tidak boleh kita mengatakan itu anggota tubuh Allah, bagian tubuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Ya sebab terfahami dari ungkapan anggota tubuh yaitu bisa terpisahkan sementara yaitu tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat apa? Atau Allah Subhanahu wa taala disebut dzu'a'dha. Yani istilah anggota tubuh, ini istilah yang tidak disebutkan di dalam Alkitab wa sunnah, maka tidak kita tetapkan bahwa Allah memiliki anggota tubuh. Istilah semacam ini dihindari. Tapi cukup kita pahami ini tergolong sifat khabariyah. Sifat khabariyah itu sifat-sifat ya, yang binisbatil makhluk, bagi makhluk itu adalah anggota tubuhnya. Hanya saja bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin kita mengatakan itu anggota tubuh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Al-ain. Ya. Seperti al-ain, al-wajah, al-yadain. Ya. Mata, tangan, wajah, dan seterusnya. Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang khabariyah. Dalil yang menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ainain, memiliki dua mata, ya, memiliki dua mata, sehingga itu menjadi dalil yang menentukan jumlah sifat al-ain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan dalil yang menyebutkan sifat ain bagi Allah dalam bentuk tunggal, ya, maka dibawa kepada jumlah dua dan sifat, ya, yang atau dalil yang menyebutkan sifat ain dalam bentuk jamak juga dibawa kepada jumlah dua. Karena semuanya bentuk tunggal maupun bentuk jamak masih bisa ditakwil, ya, kepada jumlah, ya, yang lain. Jumlah bentuk mufrad, bentuk tunggal dibawa kepada, ya, jumlah dua atau lebih, dan bentuk jamak masih bisa ditakwil. Ya, ditakwil dengan jumlah dua, bukan jumlah jamak tiga atau lebih. Nah, dalil yang menyebutkan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ainain, dua mata, tidak lebih dan tidak kurang, ya, di antaranya adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyifati, ya, Al-Masih Ad-Dajjal. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu a'war. Sesungguhnya Dajjal itu a'war. Apa makna a'war? Ya, a'war artinya buta sebelah. Salah satu matanya buta atau rusak. Ini a'war. Ya, berbeda dengan a'ma, maka seringkali yang dimaukan dengan a'ma adalah apa? Ya, buta kedua matanya. Adapun a'war, ya, menunjukkan bahwa Dajjal memiliki dua mata, tetapi salah satunya rusak atau buta. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna rabbakum laisa bi'a'war." Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala, laisa bi'a'war, tidak a'war. Tidak buta sebelah. Menunjukkan apa ini? Jumlah matanya berapa? Ya, dua. Ya. Karena disebutkan a'war dinafikan awar dari sesuatu, menunjukkan sesuatu itu memiliki dua mata. Kalau memang pada asalnya, memang aslinya, kenyataannya tidak memiliki dua mata, ya tidak akan disebut awar. Ketika tidak akan apa? Tidak akan dinafikan darinya awar. Ya, nafiyul awar, ya, yadullu ala anna lahu ainain. Dinafikannya awar dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak awar, menunjukkan bahwa Allah memiliki ainain, dua mata. Karena seandainya Allah subhanahu wa ta'ala pada kenyataannya tidak memiliki dua mata, maka tidak perlu dikatakan laisa bi'a'war, Allah tidak a'war. Nah, inilah hadis yang disimpulkan oleh para ulama al-sunnah wal-jamaah. Ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lahu ainain, memiliki dua mata. Karena Nabi s.a.w. ya, menyebutkan pada awalnya, menyebutkan Dajjal, bahwa Dajjal itu a'war, ya, Dajjal itu a'war, ya, salah satu matanya buta. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala laisa bi'a'war, jadi dua-duanya, ya, melihat. Disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Nah, sehingga sekali lagi apa? Nafiyul awar, yatadhammanu itsbat kamali dhiddih. Ya. Masih kita ingat kaidah apa? Kaidah sifat salbiyah atau sifat manfiyah, sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, sifat kurang yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya terbagi menjadi dua macam, sifat tsubutiyah, yaitu sifat-sifat sempurna yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam dalil. Yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat kurang yang dinafikan dari Allah Ta'ala. Nah, berkaitan dengan sifat salbiyah, sifat-sifat kurang yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dalil, maka sikap kita bagaimana? Ya, apa yang wajib bagi kita? Yang wajib bagi kita adalah apa? Yang pertama adalah menafikan sifat kurang tersebut. Ya, sifat ya aib cacat tersebut yang dinafikan di dalam dalil, ya, dan sekaligus apa? Itsbat kamali riddih, menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Nah, sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat salbiyah. Sifat salbiyah di dalam hadis ini, wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan sesungguhnya Rabb kalian Allah laisa bi'awar, tidak buta sebelah. Dia tidak buta salah satu matanya. Nah, maka yang wajib bagi kita berdasarkan hadis ini adalah apa? Yang pertama adalah nafyul awar, menafikan sifat kurang ini dari Allah Ta'ala. Berarti Allah tidak awar. Awar atau awar dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Demikian juga isbat kamalil dhid, menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Nah, sifat sempurna yang berlawanan dengan awar itu apa? Sifat sempurna yang berlawanan dengan awar adalah apa? Allah memiliki dua mata yang semuanya dapat melihat. Ya, ini kan makna sifat sempurna yang berlawanan dengan awar. Karena awar berarti buta sebelah. Lawannya berarti apa? Lawannya adalah dua mata yang bisa melihat. Dari sinilah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, demikian juga para salaf semenjak dahulu kala, ya, menyimpulkan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ainain, dua mata. Kemudian dalil yang lain yang juga tegas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ainain, dua mata. Nah, dalil yang tegas tersebut adalah al-ijma'. Al-ijma', kesepakatan. Sehingga telah dinukilkan adanya ijma', kesepakatan salaf bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua mata. Ya sudah, maka tidak bisa ditakwil lagi. Karena ijma' itu kan tidak bisa ditakwil. Ijma' tidak bisa ditakwil. Mungkin maknanya satu atau lebih dan seterusnya, tidak bisa. Sehingga dalilnya adalah hadis ini, Allah memiliki dua mata, wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan dalil yang kedua adalah al-ijma', kesepakatan para ulama. Sehingga kalau antum ditanya apa dari Allah memiliki dua mata, katakanlah ijma'. Nah, itu jangan bingung. Ya. Dalilnya adalah ijma'. Nah, ijma' as-salas. Dan ijma' ini juga bagian dari dalil, macam-macam dalil. Di samping hadis tadi yang kita sebutkan. Nah, ya, mungkin sementara ini yang bisa kita belajari di kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik.